Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Tentunya ini adalah merupakan iradah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pertemuan ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk disambungkannya silaturahim antara kita dan diperkuatkannya ukhuwah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama ini adalah merupakan salah satu upaya untuk membentengi kita dari gangguan syaitan. Nah, yang tentunya akan senantiasa tidak pernah ridho dari ukhuwah Islamiyah baina ahli sunnah. Nah, dan tentunya mudah-mudahan juga ini adalah merupakan satu upaya. Upaya bagi kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan dakwah salafiyah terutamanya dalam diri kita dan umumnya untuk masyarakat kaum muslimin pada umumnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, mengawali perjumpaan kita yang tentunya nanti akan kita gunakan untuk lebih membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan yang kita perlukan. Kita akan meneruskan insyaallah kajian dari kitab Ahammiyatul Irtibat bil Ulama لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. Sebelumnya kita sampai pada peringatan beliau حفظه الله تعالى tentang fenomena yang terjadi di tengah-tengah salafiyin, di mana istagna ba'du talaba li ta'am. Sebagian tullabul ilm di mana mereka itu mencukupkan dirinya dengan sebagian yang lainnya, artinya mencukupkan diri kepada orang-orang dari kalangan mereka sendiri, mencukupkan dengan orang-orang yang mungkin sejawat dengan mereka, ya. Artinya di tengah-tengah mereka sendiri. Wa taratul masyayikh wa dhihab ilaihim, dan mereka akhirnya dengan sikap seperti itu meninggalkan masyayikh dan tidak terdorong untuk pergi menuju kepada majlis-majlis masyayikh. Al-Aku, kita akan angkat sebuah bukti yang pernah terjadi. Kadang kita mengulas sebuah bukti yang jauh di negara orang. Assalamualaikum. Apakah di Mesir, di Yaman, atau di mana? Biasanya kita mengambil contoh seperti itu untuk kasus-kasus seperti ini. Kita ambil di negara kita, kemudian di daerah kita sendiri. Sekali lagi, al-afu minkum. Ana akan cerita sebuah perjalanan sebagai bukti. Nah, ketika satu daerah, sebut saja Ciwaru. Pesan siang Imam Hardi. Nah, selama perjalanannya tidak dikenalkan dengan asatidah, katanya mereka sudah dikenalkan dengan sunnah itu selama 8 tahun. Nah, apalagi masyayikh, asatidah pun mereka tidak dikenalkan. Ada subjek, ada objek ya, tidak dikenalkan. Artinya seorang pembinanya tidak membawa orang-orang yang rapat kepadanya itu untuk senantiasa terhubung dengan asatidah. Tidak terhubung dengan masyayikh, bahkan cukup dengan yang ada. Mending kalau yang memimpin itu adalah seorang thalibul ilm. Mending kalau yang memimpinnya mereka itu adalah seorang thalibul ilmi. Artinya dia rajin ikut di masyayikh, ikut di asatidah, rajin juga dalam ilmunya, thalibul ilmi, bahasa Arabnya juga memang ketahuan, bisa. Nah, tapi kalau hanya sekedar aktivis yang hanya punya semangat, yang tadinya mungkin ada tanggung jawab, tergerak dengan dakwah yang dia sudah kenal, ya. Apa coba yang terjadi selama kurun waktu 8 tahun ini? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga mereka. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga mereka. Sehingga ketika masuk dakwah sunnah di kampung itu, di kampung ini, ya, masih ada strum yang menyambung. Alhamdulillah, Allah masih menjaga mereka. Kendatipun, ya, disayangkan, justru ada jalur-jalur yang koslet, ya, atau ada jalur yang kalau dalam besi itu yang sudah karahaan jadi hese disambung tenananya. Hese. Nah, ini akibat dari tadinya. Kira-kira tepat nggak kalau tadi disebutkan istajna ba'dum bi ba'dil kan, mencukupkan tadinya dengan sebagian di sekelilingnya itu gitu. Istajna ba'dum bi ba'd. Ini kita nggak tahu bagaimana bentuk yang terjadi sebetulnya yang diceritakan Syekh kepada ahli sunnah di Maghrib. Jauh kita akan membayangkan, ya sudah, bahwa saja yang sudah kita lihat di sini. Nah, gitu. Akibat dari istaghna ba'duhum bi ba'din. Daerah mana lagi yang punya? Ada lagi enggak? Kalau dulu, kasus-kasusnya dulu, itu di mana lagi? Sekarang begitu gitu. Kalau melihat perjalanan sepertinya begitu. Ya, dahulu. Atau ketika sikap istaghna ba'du talabah biba'ad, ya, ketika mereka mencukupkan diri dengan kawan-kawannya saja, perhatikan pula dampak yang dari fitnah yang terjadi di Banjarsari. Perhatikan, ya, di mana lahir ketidakpercayaan terhadap asatidah, bahkan lahir tuduhan tidak adil. Ini. Ketika mereka mencukupkan seperti itu, tidak ada keterhubungan kepada asatidah. Atau dari dari tempat lain juga yang saya kenal betul, maka ketika ada dampak atau ada fitnah yang terjadi itu, maka dampaknya itu sangat sangat lain memang, sikap-sikap yang terlahir dari sebagian ikhwah ini. Jadi sekarang ini banyak dari kalangan orang-orang yang dulunya duduk bersama, akan duduk di hadapan Ustaz Khatib dulunya, kemudian ketika terjadi fitnah sekarang ini, orang-orang yang dikenalkan kepada dakwah kemudian mereka tidak tahu bagaimana bersikap ketika terjadi fitnah, ini banyak dari kalangan tua malah mempengaruhi kepada kalangan muda dan mempengaruhi bahkan kepada apa kalangan anak-anak usia 17 tahun. Mereka tidak percaya kepada asatidzah, pembinanya. Di antara pembina itu adalah Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Abu Hamzah, kemudian Ustaz Ayyid, Ustaz Abdullah Mubarak. Dan ironisnya sampai ke Ustaz Luqman yang sudah tidak yakin. Salah satunya anak sang langsung ngobrol. Salah satunya anak langsung berbincang. Ternyata iya. Mereka itu menangkap satu kasus-kasus yang terjadi sampai mengeluarkan penilaian tidak adil. Dan penilaian tidak adil ini pun adalah salah memahami adil dan tidak adilnya itu. Padahal yang menyelesaikan perkara ini adalah tidak. Bukan orang biasa-biasa. Dan yang menyelesaikan ini mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan dengan ilmu. Demikian dampak dari apa yang diperingatkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala ketika seseorang istaghna ba'du talabat di ba'du. Sementara sebagian dari kita yang dulu ini dan sekarang ini sedang terfitnah ini, mereka bukan orang-orang yang meninggalkan masyayikh, bukan yang meninggalkan asatidzah gitu tadinya. Tapi orang yang seperti ini saja ketika ada fitnah dampaknya masya Allah. Maka di sini ya Syekh tepat sekali ya memperingatkan kita ya, sekalipun ini adalah ditujukan khusus kepada ikhwan-ikhwan yang di Maghrib sana, tapi subhanallah ketika ucapan-ucapan beliau itu dibaca berulang-ulang, masya Allah banyak faedah ya. Karena memang mereka mengambil kalimat-kalimat ini yang mereka keluarkan itu dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kita membaca berulang-ulang dari Al-Quran dan Sunnah itu, maka banyak faedah-faedah yang kemudian lahir, yang kemudian lahir, yang kemudian baru lagi dipahami lagi. Nah, sementara melalui bimbingan seorang thalibul ilmi saja, ya, misalnya ada seorang thalibul ilmi, dikenal dia duduknya di pondok-pondok yang sudah dikenal asatidzahnya. Sementara orang yang membimbingnya itu misalkan dari kalangan seorang thalibul ilmi saja, ini masih tergantung kepada ketegasan dan keseriusan manhaj. Ini masih tergantung juga ya, kepada ketegasan dan atau yang pertama kepada taufik Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian ketegasan dan keseriusan manhaj dalam apa? Dalam mengelola sebuah dakwah. Dalam mengelola sebuah dakwah. Karena bukan semata mengajar atau menterjemahkan ya. Bukan semata itu. Dibuka kitabnya ini, dibacakan, diterjemahkan, kemudian disampaikan, bas. Itu saja tidak. Ya. Kalaupun yang membimbing itu adalah seorang thalibul ilmi, tetapi mencakup aspek-aspek lainnya seperti muamalahnya, kemudian pengaplikasian sunnah dalam dirinya, kemudian keluarganya ya, juga termasuk sunnah-sunnah dalam masalah pendidikan. kalau misalkan tidak diperhatikan dari seorang thalibul ilmi. Thalibul ilmi artinya orang yang di tengah-tengah salafi itu adalah yang mencari ilmu di sebuah pondok-pondok yang pondok itu adalah dengan bimbingan asatidah yang terkenal di tengah-tengah salafi. Bukan sekedar pondok-pondok yang dikenal itu adalah ahlus sunnah. Lah, ada sebuah faedah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengatakan laisa kullu man tahalla bisunnati sunniyan. Tidak selamanya orang yang berpenampilan sunnah pakai jubah, ada lihya, ya, layaknya kita sering lihat bagaimana asatidzah, tapi tidak selamanya orang yang seperti itu adalah seorang sunni. Ya, apalagi kalau sudah terjadi sebuah fitnah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan walakinnal farqa indal fitan, nanti akan bisa dibedakan ketika terjadi fitnah. Yaitu arafur rijal, maka orang-orang itu akan diketahui. Ya, pakaiannya sunnah, tapi pola pikirnya bukan ahlu sunnah. Al-ma'sum man asumahullah. Dan yang terjaga itu adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Kemudian hal yang lainnya yang ingin sampaikan sehubungan dengan kalimat yang Syekh, karena menarik sekali ketika ana ulangi lagi, beliau mengatakan bahwasanya banyak fenomena yang terjadi, ya, ketika seseorang atau sebagian talabatul ilm ini mencukupkan diri dengan sebagiannya yang lain, mereka meninggalkan Syekh, meninggalkan majelis-majelis para asatidzah, ya, meninggalkan duduk di tengah-tengah mereka. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh, akan kehilangan kebaikan. Bahkan, kata beliau, hafizahullahu ta'ala, orang ini akan terjatuh kepada kejahilan. Sikapnya yang jahil, mikirnya yang jahil. Ya, itu wabillahi ya'lamun, kata Syekh. Dalam keadaan dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dirinya sudah jahil dalam mensikapi sesuatu. Ini karena apa? Karena akibat tadi istighna ba'duhum bi ba'd. Nah, cukuplah di dia aya kegiatan di dia ge. Ya. Karena ka handap geus di ma'had jeung Ustaz Rosid. Mang saha Ustaz Rosid teh? Gitu. Ana itu hanya sebagai orang yang mungkin punya kelebihan, mungkin. Atau antum cuma sembunyi saja, ada padahal yang sama dengan ana, kan gitu. Bisa baca, bisa terjemahkan, bisa menyampaikan. Makanya enggak ada alasan. Meskipun sudah duduk di sini, tinggal di sini, di sekitar sini, kemudian ada ta'lim-ta'lim asatidzah ahlu sunnah di Bandung misalkan, yang jauh dari sini, enggak hadir. Nah, cukup lah di dia. Apalagi ketika ada asatidzah kibar, Ustaz Luqman. Ya. Coba rasakan kan. Ya, teman-teman kita di sini nggak tergores ketika kita kasih tahu ada Ustaz Luqman. Oh, ya mangga, cekap dengan mangga. La ilaha illallah. Ini karena tidak tersentuh tadinya. Yang membimbingnya nggak menyadarkan diri dan nggak menyadarkan teman-temannya bahwa pentingnya mengejar asatidzah kibar. Mereka tuh nggak tinggal di sini. Ilmunya itu masya Allah, tapi masih ada alasan mencari ngarit misalnya, atau masih kena ngoprek non gitu kan, atau jangan mandian bula dan sebagainya dan sebagainya. Kalau orang itu bukan dari ahlu sunnah, ya wajar-wajar saja mau konek. Tapi kalau ahlu sunnah lah mencari monek karahan ya awal. Perlu digosok. Nah, harus diamplas. Jadi, ini ya. Bahaya dari istighna ba'du talabah bi ba'd ini. Sehingga, ya. faedahnya yang ingin ana sampaikan selain dari yang tadi, kenapa harus ada keterhubungan yang jelas dengan ahlul ilmi yang jelas, sebab coba perhatikan salafiyin ini masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan pengajaran, ya. Kemudian yang membutuhkan dai-dai salafiyin di berbagai daerah ini. Daerah Bandung saja, daerah kita sendiri, ini masih butuh di sini. Di titik mana lagi, di titik mana lagi. Ketika ada yang minta, aduh ustadznya sudah terlalu sibuk, sudah terlalu padat. Ya, Cimahi kelimpungan sampai mencari kemana nih yang lebih dekat. Rasanya jauh kalau kesana kemari. Inginnya ada di situ kan? Ya, inginnya ada di daerah itu sendiri. Ini menandakan bahwasanya kita masih belum lagi daerah-daerah yang lain. Ya. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Ya. Maka mereka masih membutuhkan kepada pengajar, dai, ya, pendidik, akhirnya pembimbing. Ya. Kalau seandainya misalnya anak kita pernah mengalami mondok, bahkan majelis sekalipun dengan para ulama, anak kita pernah katanya mondok, berarti di sebuah pesantren, di sebuah pondok, atau sering menghadiri majelis ulama, maka akan dilihat dulu oleh orang-orang salafiyin di sekitar kita itu, majelis yang pernah dihadirinya itu majelis yang mana, pondok yang pernah dipondokinya juga pondok yang bagaimana, apakah dengan binaan dan bimbingan ulama atau asatidzah atau tidak, ya. Itu akan dilihat nanti, sehingga kita harus betul-betul tahu bagaimana pentingnya al-irtibat bil ulama. Dan al-irtibat orang yang kita percayai sebagai pembimbing ini, ya, dengan ulama atau tidak. Nah, perhatikan, ketika sebuah daerah dikenal di situ ada ahlu sunnah, tapi ketika ditanya ustadz ini nggak tahu, ustadz itu nggak tahu. Kemudian pernah duduk di mana juga enggak tahu. Kemudian pondoknya apakah dibimbing oleh seorang asatidzah yang menjadi pembinanya itu adalah dari kalangan kibar atau tidak. Ini ketika anak kita keluar dari situ itu, sementara kita butuh, salat ini tuh pada pinter. Mereka manhajnya sudah terasa. Dilihat dulu, di mana belajarnya. Kadang enggak sering terjadi begitu kan. Sering ada pertanyaan, belajarnya di mana dia? Padahal sudah diketahui bahasa Arabnya, bisa ceramahnya juga pernah dilihat. Tapi ketika tanya di mana belajarnya, oh nggak tahu. Kalau sudah nggak tahu, misalkan jawabannya orang yang tadi ingin belajar dia orang Kogan, saya orang Kogan. Jadi ragu-ragu, ingin belajar jangan. Kenapa begitu? Karena salafiyin sering mendengar nasihat dari para ulamanya, dari para asatidzahnya, kalang para ulama. Di antaranya yang mengatakan apa? Inna hadza al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Itulah itu konsep. Ilmu ini agama, maka lihat dulu dari siapa agama itu diambil. Nah, makanya penting kita sih untuk memperhatikan masalah atau fenomena yang terjadi ini, di mana ini sudah terjadi di tengah-tengah salafiyin, di mana mereka mencukupkan diri dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka saja. Mereka meninggalkan masyayikh, tidak pergi ke majelis-majelis ilmu. Kemudian Syekh melanjutkan di annahu la yazalu an-nasu bi khairin ma ataahumul ilmu min ulama'ihim wa an akabirihim. lain dari yang tadi saya sebutkan, yang lebih tepat lagi dikatakan oleh Syekh di sini bahwasannya manusia itu akan selalu dalam keadaan baik, selalu mendapatkan kebaikan ketika mereka mendatangi ilmu dari ulama-ulamanya. Wa an akabirihim, dan dari akabirnya, dari kibar ulama. Wa amma idza aqaduhu an shighari fis sin, adapun kalau dia ternyata mengambil ilmu itu dari shighar fis sin, ya, dari orang yang apa usianya masih muda, sementara yang dimaksud pada hakikatnya al-ashahir kata Syekh hadzabullah taala hum ahlul bidah, ya. Apalagi kalau misalkan ada orang yang mengambil dari ahlul bidah, ahlul bidah yang digolongkan ahlul bidah itu adalah orang-orang yang berada dengan ihya uturat. Ihya uturat dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala, jadi nukil oleh para asatidah, beliau menyebutkan bahwa ihya uturat adalah min ahlul bidah. Ketika ada orang-orang yang tergabung dan mereka fahuwa minhum, yang tasyabbuh saja fahuwa minhum, apalagi yang bergabung dengan mereka, adanya al-irtibat, adanya keterhubungan dengan mereka, ya. Berarti orang-orang yang mencukupkan diri dengan TV-TV roja, ya, dengan makalah-makalah piranda.com, ya sudah, jalurnya juga sudah jelas. Nah, maka mereka ahlul bidah. Kalau mengambil ilmu itu dari sini, ya, kata Syekh hafizahullah taala, fa innahum yahlikun, sudah hancur binasa, celaka. Celaka dari gaya mikir, kemudian celaka juga dari sikapnya terlihat. Bagaimana dia tidak perhatian terhadap anak-anaknya, setelah dia tidak perhatian terhadap dirinya, tidak ada perhatian kepada istrinya, tidak dikenalkan kepada sunnah sebagaimana mestinya. Nah, jadi setengah-setengah, masih mending yang setengah-setengah, ya. Apalagi apa, bagaimana kalau misalkan ternyata kenyataannya dia tidak sama sekali menyentuh masalah-masalah sunnah, atau tidak menyentuhkan masalah-masalah sunnah ini kepada karib kerabatnya. Nah, wa hadza fihi athar ibn Mas'ud al-ma'ruf. Sehubungan dengan ini kata Syekh, maka perhatikanlah athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim وعن أمنائهم وعن علمائهم وإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang-orang itu akan selalu mendapat kebaikan, akan selalu dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmunya dari kibar, dari orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari orang-orang yang diamanahi ilmu, dari ulama, dari kalangan kibar ulama. Wa idza akhadhuhu min shigharihim wa shirarihim halaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila mereka mengambil ilmu ini dari kalangan orang-orang muda di antara mereka, ya, dan orang-orang yang jelek dari kalangan mereka, halaku, maka mereka adalah orang-orang yang akan hancur, orang-orang yang akan celaka, binasa. Wal muradu bidzalika kama qala Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, fa innahu qad fassara hadha al-athar rahmatullahi alayhi, yaqul an-nasu la yazaluna bi khairin ma kana ulama'uhum al-mashayikh ولم يكن علماؤهم الأحداث. Yang dimaksud dengan ucapan Abdullah ibnu Mas'ud itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan asar Abdullah ibnu Mas'ud itu. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, yani Ibnu Qutaibah, "An-nasu la yazaluna bi khairin ma kana ulama'uhum wal al-masyayikh." Orang-orang itu akan selalu baik, akan selalu mendapatkan kebaikan, terjaga dengan kebaikan, selama ulama'nya adalah masyayikh. Selama ulama'nya adalah masyayikh, dalam arti yang terkandung pada kalimat al-masyayikh yang dimaksud itu adalah orang yang sudah tua, sepuh umurnya, kemudian pengalamannya pun, ilmunya begitu. Walam yakun ulama'uhum al-ahdatha, dan ulama-ulamanya itu bukan dari kalangan orang-orang muda. Lain atahan. Jadi apa? Muda usianya, muda juga pengalaman ilmunya. Gambarannya seperti di kita, kalimat ulama sudah di mana-mana. Kelihatan tukang adzan digabungkan kepada majelis ulama. Ketinggalan tukang adzan, ketinggalan getol membangun masjid, digabungkan dengan majelis ulama. Kemudian dijadikan kelompok untuk menanggung jawabi kegiatan-kegiatan keagamaan di sebuah kampung misalnya. Kemudian mengadakan cuap-cuap dengan masyarakat dalam masalah agama. Ini dia sebagai anggota majelis ulama. Pedah osok adan, adana tekaruan deh, tepuguh jeng makhlajina. Gak seperti itu ya. Dan yang dimaksud oleh Syekh di sini, bahkan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah, al-ahdad, dulu dengan ahdad sekarang, wah jauh. Al-ahdad dulu baca Qur'annya mungkin sudah hafal juga, yang sudah pastinya itu ya. Banyak kelebihan-kelebihannya kalau mau dibicarakan, bahkan dengan kita pun ya. Tapi mereka tergolong al-ahdad. Jadi kalau ternyata ulamanya adalah dari kalangan al-ahdad ini, orang-orang yang masih muda, artinya mafhum mukhalafah dari kalimat Abdullah ibn Mas'ud ataupun dari penjelasan Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, maka orang-orang ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Limada Ibnu Qutaibah, seorang yang bertanya kepada Ibnu Qutaibah, limada Ibnu Qutaibah taqulu hadha al-qawla wa tufassiru hadha al-tafsir. Kenapa engkau wahai Ibnu Qutaibah mengucapkan kata-kata ini dan mentafsirkan kalimat Ibnu Mas'ud itu dengan kalimat apa, dengan tafsiran seperti itu? Sma'u, kata Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala, sma'u yaqul, kata Syekh Ibnu Qutaibah mengatakan begini, li'anna syaikha qad zalat 'anhu mud'atu syabab wa hiddatuhu wa 'ajalatuhu wa safaruhu واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. Karena sesungguhnya syekh, orang yang memang sudah tua terlihatnya, orang yang seperti ini sudah hilang dari dirinya kesenangan-kesenangan yang seperti terjadi pada orang yang masih muda. Hilang dalam dirinya ketergesa-gesaan, hilang dalam dirinya sifat-sifat yang keras seperti ada pada pemuda, hilang pula kebodohannya, kedunguannya, seperti yang sering terjadi dan terlihat pada seorang yang masih muda. juga orang yang disebut dengan syekh ini adalah istashhabat tajarrubah wal tajarrubata wal khibrata. Orang yang sudah betul-betul memakan apa berpengalaman, sudah banyak makan garam. Banyak pengalaman-pengalaman yang beliau alami sehingga fala yadkhulu alaihi fi ilmihi syubhah. Ilmunya itu tidak di disipi dengan syubhat. Juga beliau ini tidak dikalahkan dengan hawa nafsunya. Dan ketamakan tidak akan menyelewengkan orang yang disebut dengan syekh tadi. Juga syaitan tidak akan menggelincirkan beliau ini seperti menggelincirkannya orang-orang yang masih muda. Wa ma'ansinni al-wiqar wal-jalal wal-haibah. Dan dengan atau beserta usianya yang tua ini, ya, terlihat dalam dirinya kemuliaan, ya, ketenangan, harismatik dalam dirinya. Wal-hadath qad tadkhulu alaihi hadhihi al-umur allati uminat ala syaikh. Dan terkadang juga sifat-sifat seperti ini, ya, ada pada seseorang yang masih muda. Fa'idha dakhalat alaihi, kalau ternyata ada sifat-sifat tersebut pada orang yang masih muda, ya, sehingga dia terfitnah dengan semua itu, wa'afta, kemudian dia berani untuk berfatwa seperti halnya syekh, halaka wa ahlaka, maka orang itu akan binasa, dan yang ngerinya adalah dia pun membinasakan orang lain. Artinya mencelakakan orang lain. Dia berfatwa sebagaimana fatwa-fatwanya masyayikh. Sementara apa yang dia pandang, apa yang dia ucapkan, itu tidak matang seperti apa yang difahami oleh masyayikh. Maka inilah pentingnya, ya, apa yang disebutkan oleh Atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Jadi jangan sampai kita, ya, mencukupkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat bahwasanya yang di sekitar kita itu masih muda-muda, ya. Masih muda-muda. Sehingga ketika kita diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala kedatangan guru-guru kita, asatidzah kibar, maka hendaklah bersemangat. Ya, bersemangat untuk datang ke majelis tersebut, ya, kemudian mengambil ilmunya. Tidak mencukupkan dengan kajian yang diadakan di tempatnya saja. Ya, sehingga dia ada ta'lim ayalah kayak gitu sih. Kegi sore, ya. Sementara al-asatidzah al-akabir itu mereka sudah datang, ada yang diundang, ada yang mungkin Allah Subhanahu wa taala qadarullah takdirkan dia lewat kemudian bisa mampir, kemudian dimanfaatkan oleh ikhwah untuk menyampaikan tausiah, ya. Kecuali kita memang ada ulur, nah, maka ini harus menjadi sebuah kebiasaan salafiyin, ya, betul-betul nurhibu, kita betul-betul menyambut ilmu tersebut, ya, dengan semangat. Apalagi ilmu itu datang dari seorang yang kita tuakan dari kalangan guru-guru kita. هذا هو الذي يميز العلماء الذين شادت رؤوسهم ولحاهم وهم يحصلون العلم قد احدودت ظهورهم وهم عاكفون على الكتب. Demikianlah yang membedakan ulama yang telah beruban rambutnya, beruban juga jenggotnya. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul telah mendapatkan ilmu. Qad ihdawdabat zuhuruhum, punggung mereka sudah membungkuk. Mereka senantiasa ankifuna alal kutub, rajin dalam menelaah kitab. Tidak pernah dia terpisah dengan kitab-kitab yang dibacanya, ditelitinya, dipelajarinya. Yadrusun, mereka selalu belajar. Wa yu'allifun, mereka menyusun, kemudian menulis. Mereka mengumpulkan fatwa-fatwa, mengumpulkan ilmu para ulama. Wa yaftawunan nas, juga memberikan fatwa kepada manusia. Yudarrisun, juga mereka mengajar. Man qata'a an tadrisin nasi wa an iftaihim. Mereka tidak pernah henti-hentinya untuk mengajari manusia dan memberikan fatwa kepada mereka. Wa tabyinil ahkami lahum, dan menjelaskan hukum-hukum kepada manusia. Haulai, mereka itulah. Mereka ulama-ulama yang tadi telah disebutkan oleh Syekh karakter-karakternya, ya, ciri-cirinya. Humul ladina yajdiru bi talibil ilmi an yartabit bihim, adalah orang-orang yang pantas bagi talibul ilmi untuk mengikat diri dengan mereka, untuk senantiasa menghubungkan dirinya dengan mereka. Wa an ya'kifa 'indahum, untuk senantiasa duduk bersama mereka. Wa an yusniya rukbahu baina aydihim, melipatkan lututnya di depan mereka. Sila payunan aranjena, ya, dalam rangka mencari ilmu. Lianna haulail ulama'a humul ladina yanfa'ullahu subhanahu wa ta'ala bihim, karena mereka adalah orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk diambil manfaatnya. Qad kasahumullahu jalla wa'ala al-wiqar ma'asin, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka kedewasaan, ya, kematangan, harismatik, berjalan seiring dengan umur mereka. Wa kasahumullahu jalla wa'ala al-jalal wal-haiba fil'il, juga kemuliaan dan ketinggian atau kematangan dalam ilmunya. Wa ab'ada anhumul hidda, juga menjauhkan dari mereka sikap atau sifat ketergesa-gesaan. Wa ab'ada anhum mut'atus syabab, juga telah menjauhkan kesenangan-kesenangan seperti yang dimiliki oleh syabab. Wa ab'ada anhum ajalatus syabab, juga telah menjauhkan dari mereka ketergesaan-ketergesaan seperti yang ada pada seorang pemuda. Wa ab'ada anhum safaha as-sighari fis-sin, juga telah menjauhkan dari mereka kedunguan yang ada pada orang-orang yang masih muda usianya. Wa aksabahum at-tajaruba ala murri zaman, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka pengalaman yang banyak seiring dengan waktu yang mereka alami, yang mereka jalani. Wa aksabahumul khibrah ala murri zaman, demikian juga pengalaman-pengalaman yang mereka lalui seiring dengan waktu yang mereka jalani. Wala yadukul alaihim wala tadukul alaihim asyubhatu, dan mereka tidak dipengaruhi dengan syubhat. Wala yaghlibu alaihimul hawa, mereka tidak dikalahkan dengan hawa nafsunya. Li'annahum qarubu minallahi tabaraka wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum fima baina yadayillahi atma, mereka adalah orang-orang yang sangat tamak terhadap apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jauh dari apa yang ada pada manusia. Mereka tidak sangat apa, mereka sangat tidak tergoda, tidak cinta kepada apa yang ada pada manusia. Wala yastazilluhum syaitan kama yastazillu shaghir fis-sin, juga mereka adalah orang-orang yang sudah tahan dengan godaan syaitan. Mereka tidak akan digelincirkan oleh syaitan, ya, artinya jauh dari hal-hal yang seperti ini, bagaimana yang akan dilihat dari orang yang masih muda usianya, di mana mereka adalah orang-orang yang mudah terpengaruh dengan godaan-godaan syaitan. Fal wajibu 'ala thullabil ilmi an yahrisu 'ala hadha wa yahrisu 'ala irtibat bil ulama. Maka maka sudah sepantasnya kepada thalibul ilmi mereka untuk senantiasa bersemangat, ya, bersemangat untuk mengikat, menyambungkan dirinya dengan para ulama, dengan para ulama. Ya, paling tidak di negara kita karena memang sulit untuk menemukan para ulama sebagaimana di daerah mereka, maka alhamdulillah kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan asatidah. Ya, asatidah yang mereka masih terhubung dengan para ulama. Maka la ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Kalau sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Ada asatidah, maka hubungkanlah kita dengan asatidah. Banyak rajin menghadiri apa majelis-majelis mereka, ya, dimanapun mereka berada, apalagi sebagaimana yang tadi saya katakan, ketika adanya kunjungan dari asatidah kibar, maka hendaklah kita bersemangat, bersemangat, ya. Bukan hanya kita akan mengambil dari faidah irtibatnya kita dengan para asatidah yang di bawah bimbingan para ulama itu, tapi faidah-faidah yang lainnya tentunya yang kita pelajari dari pelajaran-pelajaran asatidah tentang rihlah fi thalabil ilm, tentang duduk di majelis ilmu, tentang mengambil ilmu, banyak sekali apa yang kurang, dan itu adalah merupakan sebuah hal yang pasti. Itu adalah hal yang pasti, bukan hal yang spekulasi. Pasti pahalanya, pasti ganjarannya, pasti hasilnya yang akan kita petik. Ya. Pasti hasilnya kita petik. Dan alhamdulillah selama ini, ya, kajian-kajian yang diadakan oleh ikhwan kita yang diisi oleh asatidah ini adalah pada hari-hari libur. Ya. Hari-hari libur untuk mereka yang bekerja. Hari Sabtu, hari Ahad. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang setiap harinya libur. Ya. Tidak punya jam kantor. Ya. Kapan saja mau jalan untuk bekerja, kita aktivitas kerja. Kita bosnya, perusahaannya kita yang miliki, waktunya kita yang ngatur, apalagi kalau seperti itu. Maka ketika datang hadir kajian-kajian seperti itu, adalah sebagai seorang ahlu sunnah harus membayangkan bahwasannya ini adalah air jernih, ya, untuk tempat hidup kita. Qanfiddin rahimani wa rahimakumullah. Sementara urusan-urusan dunia yang kita hadapi itu adalah masih bersifat spekulasi, masih untung rugi. Kalau tidak untung ya rugi, kalau rugi ya rugi. Ya, artinya masih ada kemungkinan-kemungkinan begini dan begitu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan takdir kepada keduniaan apa dunia yang kita hadapi ini, maka tidak jadi dunianya akan diraih. Tapi kalau Allah takdirkan celaka terhadap seseorang yang sedang menempuh ilmu, maka kita akan terjamin dengan hadis yang diriwayatkan bahwasanya orang yang mencari ilmu itu adalah fi sabilillah. Apalagi yang tidak pasti. Semuanya pasti. Misalnya ada sebuah proyek yang kita kerjakan, ternyata kita celaka, enggak jadi. Berarti rugi. Ya. Kalau kecelakaan itu mengakibatkan kita harus ditangani rumah sakit, malah kita yang keluar biaya. Untung yang tadi misalkan 10 juta enggak jadi, tapi untungnya diraih oleh pihak rumah sakit dari kita sendiri yang bayar. Tapi dalam masalah ilmu, masalah agama, masalah menghadiri majelis ta'lim, kita kemudian terpeleset, kemudian kita tidak bisa menghadirinya. Ilmu itu memang tidak sampai kepada kita dan masih ada kesempatan sampai. Pahalanya sudah jelas kita dapatkan, catatannya kita betul-betul dalam rangka menjalankan apa? Ikhlas dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus senantiasa dijaga. Qala hafizahullah ta'ala, فإن هذا من علامات الخير التي تدل على إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير. Karena sesungguhnya kesemangatan seseorang untuk senantiasa terhubung kepada para ulama adalah merupakan alamatul khair, tanda-tanda kebaikan yang akan diraih oleh orang tersebut, ya. Tanda-tanda kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba-Nya. Fa'innahu qad shahha fi hadits Muawiyah, karena sesungguhnya telah ada hadis yang sahih menunjukkan kepada hal tersebut, yaitu hadis Muawiyah muttafaqun alaih kedudukannya di dalam sahihain, anna nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia kepada agama. Seseorang tentunya ingin baik, kemudian dia berusaha sendiri menjadi baik. Ada orang yang diinginkan oleh Allah jadi baik. Coba kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita yang diinginkannya menjadi baik. Sementara orang yang ingin baik dengan sendirinya, berusaha sendirinya, hesek. Tapi kalau Allah yang sudah ingin, Allah yang menginginkan, Allah Subhanahu wa taala yang dikenal, ya, kalimatnya oleh kita, kalau sudah ingin menjadikan sesuatu yang baik, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dimilikinya kemudian berkeinginan kepada diri kita menjadi seorang yang baik. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah sudah menginginkan orang itu baik, yufaqihu fid-din, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia faqih kepada agamanya. Ini kita ingat kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, bahwa al-fiqhu itu bittafaqquh, sebagaimana ilmu bitta'allum. Kefaqihan itu akan datang dengan at-tafaqquh, adanya usaha dari kita, upaya dari kita belajar. Kalau tidak seperti itu, ya tidak faqih-faqih, tidak alim-alim. Jadi ingat, belajar itu bukan jadi ustaz, bukan untuk jadi ustaz, tapi untuk mewasilahi kita agar betul-betul menjadi orang yang diinginkan oleh Allah sebagai orang yang baik. Begitu. Maka kalau ayat ini tidak memotivasi kita sebagai ahlu sunnah, maka kita harus mempertanyakan diri sendiri, harus menuduh diri kita. Kata para ulama, ada apa dalam jiwa kita? Ada apa dalam diri kita? Ada apa dalam urat-urat saraf kita? Jangan-jangan ada ureum yang harus dihancurkan. Tahu ureum? Racun dalam pembuluh darah kita yang menghalangi. Ya. Nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, Syekh tadi mengatakan, al-wajib ala tullabil ilm an yahrisu ala hada, yahrisu ala al-irtibat bil ulama. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya, sudah seharusnya seorang tullabul ilm kita, ya, terutama sunnah wal jamaah as-salafiyin, mereka betul-betul bersemangat, ya, untuk mengikat dirinya dengan para ulama, ya, artinya mengikat dirinya dengan ilmu. Tidak boleh dia lalai-lalai dari ilmu, tidak boleh dia mengangkat alasan-alasan dalam dirinya untuk tidak menghadiri majlis-majlis ilmu. makna hal ini sebagai salah satu di antara bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang untuk menjadi orang yang baik, ya. Atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Qul rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita akan cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna bagi saya pribadi dan umumnya untuk yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa tafakkur fiddin, mencari ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, dan menjadikan ilmu itu sebagai satu hal yang betul-betul kita gunakan untuk raf'ul jahli an anfusina, untuk betul-betul menghilangkan kejahilan berpikir, kejahilan berucap, kejahilan bersikap, kejahilan berperasaan, dan kejahilan-kejahilan yang lainnya. Semoga ilmu yang kita cari dan kita dapatkan itu betul-betul menjadi barokah, ya. Karena kadang-kadang usia-usia seperti kada ini, hari ini kita belajar susah untuk mengerti, harus ditanyakan lagi, harus dijelaskan lagi, kadang harus bertanya dulu. Setelah keluar dari majelis, poho doi, ya. Jadi bubar poho. Jadi rek ngamalkeun teh duh naon tadi. Kalau kita tidak minta barokahnya ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita meminta mudah-mudahan apa yang kita dapatkan langsung Allah Subhanahu wa taala terapkan dalam diri kita. Jadi langsung kita amalkan. Makanya ketika kita dengar di majelis dan itu dirasa baru atau baru teringatkan kembali, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari itu juga, saat itu juga menghilangkan kejahilan-kejahilan dalam diri kita. Kemudian kita bebas atau keluar dari majlis, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk langsung mengamalkan ilmu itu dalam diri-diri kita masing-masing. Ta'awwadzun billahi rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini untuk kajiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada sesuatu yang perlu ditambah penjelasannya, insyaAllah kita lanjutkan setelah ini. Atau kita lanjutkan kepada pembicaraan seputar apa yang jadi pokok bahasan kita selama ini, yaitu untuk masalah pendidikan. Kita lanjutkan saja insya Allah sampai zuhur sebagaimana yang kita rencanakan, ya. Atau kali dari ummahat juga mungkin nanti bisa lewat tulisan ada umat, kalau ini ada umat atau tidak, nanti tunggu di luar.